Bismillahirrahmanirrahim. Kafalatu man ya'ti zawjatahu wa yahaid. An Ibn Abbas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa yahaid qala yatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang seorang lelaki di zaman beliau yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Qala, maka kata Rasulullah SAW, yatasaddaq bidinar, hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar, aw binisfi dinar, atau setengah dinar. Rawahul Khamsah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam yang lima, juga disahihkan oleh Imam Hakim Ibnu Qattan, dan dirajihkan oleh yang lainnya, mauquf dari Ibnu Abbas. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Al-hadith fi riwayat hadhi ihdaha. Hadis ini banyak riwayatnya, salah satunya ini, wa yallati kharraja lirijaliha fi sahih. Hadis ini yang dikeluarkan rijalnya, perawinya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa riwayatuhu ma'adhalik muttaribah, tetapi riwayatnya goncang. Qala Syafi'i rahimahullah, "Akan hadzal hadits tsabitan la akhadna bih." Kalaulah seandainya hadis ini sahih, bisa diambil hujjah, maka kami berpegang dengannya, kami ambil sebagai dalil. Qala al-musannif, berkata al-musannif rahimahullah, yakni Ibnu Hajar, mengatakan al-ittiraf fi isnad hadzal hadits wa matni katsira jiddan. Kegoncangan sanad dan goncang di dalam matan itu banyak di dalam hadis ini. Wa qad dhahaba ila ijab as-sadaq al-Hasan wa Sa'id, lakin qala yu'tiq raqabah. Ada yang mewajibkan sedekah bagi laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, bersedekah dengan membebaskan budak wanita. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri dengan Sa'id Ibn al-Musayyab, mengkiaskan terhadap orang yang menjimai istrinya di bulan suci Ramadan. Pendapat yang lain, bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Kemarin satu dinar berapa? Kemarin satu dinar berapa? Kalau satu dinar itu jawabannya 4 gram emas. Kalau dijawab 3 juta sekian, dia bakal naik, bakal turun. Karena yang jadi patokan apa? Emasnya. Karena nilainya emas bisa naik, bisa turun. Ya, jadi satu dinar itu mata uang emas. 4 gram emas, satu gramnya berapa? Hah? 800 dikali 4, jadi berapa? Berapa? 3.200.000. Kita bahas 3 tahun yang lalu masalah ini, masih di angka 500.000, 400.000 naik tuh. 2 kali lipat naiknya. Jadi 4 gram emas. Ya. Nah. Ini bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, qala aktsaru ahli al-ilm la syai'a alaihi wa za'amu anna hadha mursal aw mauquf. Berkata Imam Khattabi rahimahullah, tidak ada sanksi bagi laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, karena hadisnya dhaif. Dhaif matannya, dhaif sanadnya juga, dhaif mutarib goncang. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai sandaran. Wazamu anna hadha mursal aw mauquf. Mereka mengatakan ini mursal, hadisnya mursal, mursal min qismi dhaif. Qala Ibnu Abdul Bar hujjatun man lam yujib ittirab hadzal hadits wa anna dhimma 'ala al bara'ah. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, hujjah terhadap pendapat yang tidak mewajibkan ittirab hadzal hadits, ya, taruhlah misalkan tidak wajib mengatakan hadis ini ittirab, goncang, tetapi zimmah alal bara'ah. Yang namanya zimmah, zimmah itu tanggungan, namanya dosa ada tanggungan, itu harus ditebus, dalam artian dibersihkan. Wala yajib ayyathbut fiha syai'un limiskin aw illa bidalil wala madfa' fi wala mat'an alaihi wa dhalika ma'dumun fi hadhihi al-mas'alah. Nah, saya ulangi. Berkata Ibn Abdul Bar, hujjah man lam yujib ittirab hadzal hadits. Ini merupakan hujjah bagi yang tidak mengatakan hadis ini goncang. Wa anna dhimmah 'alal bara'ah, bahwasanya dhimmah di sini, ya, tanggungan ini, baro'ah, baro'ah itu kosong, artinya sudah tidak ada tanggungan lagi, ya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan orang miskin atau yang lain kecuali dengan dalil. Wadhalika ma'dumun fi hadzal mas'alah. Ibn Abdul Bar mengatakan di dalam permasalahan ini tidak ada hukuman. Qultu, aku katakan, kata siapa? Al-Imam Shan'ani rahimahullah, amma man sahalau qabn al-qattan. Adapun yang berpendapat mensahihkan hadis ini seperti Ibn al-Qattan, fa inna ma'an an-nazar fi tashih. Ini lebih menyejukkan hati di dalam pensahihannya. Wajab antur qatta'an fi wa qara ibn daqiq al-id wa qawahu fi kitab al-ilmam fala udra lahu anil amal. Wa amma man lam yasihin lahu kasyafi wa ibn Abdul Bar wal asal bura'at al-zimmah fala taqumu bihil hujja ala raf'iha. Kata Imam Shan'ani rahimahullah, adapun pendapat yang mensahihkan hadis ini seperti Ibn al-Qattan, fainu am'ana an-nazar fi tashihi wa ajaba an ta'an an turq ta'an fi. Dan bahwasanya, ya, pendapat ini lebih memilih kepada mensahihkan hadis ini. Dan dijawab oleh Ibn al-Qattan tentang jalan-jalan hadis tersebut. Ini juga dikuatkan oleh Ibn Daqiq al-Aid di dalam kitabnya Al-Imam. Ya, fala udhra lahu anil amal bih. Sehingga tidak ada udhur lagi bagi orang yang tidak mengamalkannya. Adapun pendapat kedua, seperti Imam Syafi'i, Ibn Abdul Bar, pendapatnya hadis ini dhaif. Ya, sehingga al-asal bara'at dhimmah, tidak ada tanggungan lagi. Fala taqum bil hujjah ala raf'iha. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ini dua pendapat di dalam masalah kafarah. Ya. Nah, kafarah apa? Tebusan bagi yang mendatangi istrinya. Ya bagi yang berpendapat, yang dia yakini misalkan mau sedekah ya silahkan. Kalau enggak juga tidak mengapa karena hadisnya dhaif. Kalau dia wah enggak enak lah misalkan mau sedekah ya silahkan. Ya mungkin dari apa dirinya ingin bersedekah. Nah, ya monggo silakan. Tapi bukan berdasarkan hadis ini karena hadisnya muttarib sanad dan matannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.